الثقل وعلى آله. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليكه على ساك بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم. مثل الغمامة أنا سار سائرة تطيح حر وتيس للهجير حمي. أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغال والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أرم. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنشط ولم تحومي. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وأنعال من الأطم. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. كم أبرأت وشبا باللمس راحته، وأطلقت أربا من رفقة اللمم. وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العشر الدهم. بعارض جات أو خلد البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Oh no. مقدار بزمان وهي dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo, 107.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo, 107.6 Al-Hidayah FM, media dakwah, menjalin ukhuwah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لمن مبجح وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لموتنمين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب كوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العمل صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالم صلى الله عليه كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستهم صلى الله عليه وجل مكتار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صلي وسلم إمن أبدا على حبيبك خير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Oh. أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم صلى الله عليه إذ قل داني ما تخشى عواكبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه أقعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه ومن يبي آجلا منه بعاجله يبي له الغبن في بيع وفي سلم صلى الله عليه إن آت ذنبا فما أهدي بمنتقدين من النبي ولا قبله بمنصرم صلى الله عليه فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلزال القدمين حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. صلى الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدائعه وجدته لخلاصي خير ملتزم. صلى الله عليه. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت، إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. صلى الله عليه. ولم مرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على Is Oh, يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا Nanti kita lanjut doa. Sebelumnya kita doakan dulu untuk yang hari ini atau di hari-hari ini, Mi Tony 7 bulanan hamil, keponakan saya, istri daripada ponakan Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdurrahman Segaf, istrinya yang bernama Karimah binti Alawi binti Anis, binti Alawi bin Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habashi, yang hari-hari ini 7 bulan hamil. Semoga anak yang ada di dalam kandungan menjadi anak yang sehat, selamat hingga lahir, menjadi anak yang soleh-solehah, lahir sempurna, sehat tanpa ada apapun halangan, dan mudah-mudahan ibunya pun diberi kesehatan, dipuli pula untuk kekuatan dalam melahirkan anaknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari segala macam bentuk penyakit zahir maupun batin, dan mudah-mudahan anak yang ada di dalam kandungan dan kedua orang tuanya serta keluarga besarnya dijadikan keluarga-keluarga dan anak min ahlil Quran, min ahlis salah, min ahlil ibadah, min ahlil ilim, min ahlil khair, min ahlis sunnah wal jamaah. Begitu pula siapapun dari istri-istri yang lagi hamil dan anak-anak kita semuanya, insya Allah tergolong menjadi anak-anak yang dicintai dan menyintai Allah, dicintai dan menyintai Rasul Muhammad, dicintai dan menyintai para sahabat, dicintai dan menyintai para tabi'in, dicintai dan menyintai para waliullah, dicintai dan menyintai ulama al-amilin. Ya Rabbi Sirril Fatihah. Di sini ada permohonan doa kesembuhan untuk Bapak Hasan Basri, Jakarta, Ibu Siti Hamidah, Jakarta, Ibu Retno Sulastri, Bakalan, Sunanto, Tengaran, Bapak Sumianto, Temuireng, Mbah Suto Suman, Bapak Parlan bin Sumadi, Tamsih Kalioso, Bapak Widoyo Raharjo, Harisah Putri, Bapak Sikit Prakoso, Bapak Winardi, Siti Ba'diyah Kalijambi, Bapak Ibu Mitra Suratno, Bapak Ibu Sri Dadiyo, Bapak Siswanto, Bapak Kusrini Suparjo, Bapak Bahtiar, Hababah Radiyah binti Ali bin Syahab, dan Hababah Alwiyah Al-Hasani di Gersik, dan Bapak Sarbini serta Ibu Suwarti serta keluarga-keluarga kita yang lagi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi semua kesehatan dan kesembuhan sempurna. Ini atisyifail ajil bisirril fadhah. Di sini ada anak-anak yang baru lahir sing jenenge kula niki rada mumet nek maca. Soale rada aneh-aneh jeneng-jeneng sak niki. Asyarina Mufida Al-Ghifari serta Denaya Samara Milaniar Adristi dan siapapun yang lahirlah anak-anak, semoga semua menjadi anak-anak yang sehat, sempurna, selamat zahiran wa batinan. Bismillahil Fatihah. Kesembuhan Bapak Suratman dan Ibu Vita. Bismillahil Fatihah. Meninggal meninggal dunia Ibu Sri Hartini, Ibu Sri Astuti, Ibu Sri Asminah, Ibu Sri Daulat, Al-Habib Ali bin Idris Belfaqih, dan siapapun yang lagi yang telah meninggal dunia, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhumul jannah ma'an nabiyyin as-siddiqin wasyuhada wasalihin. Bismillah al-Fatihah. Sehingga ada hajat napa kemawon insyaallah niku tertulis, sing kepengin sekolah lancar, sing kepengin rejeki kerjaannya sukses, utangnya bayar, saged bayar utang, sing rezekine sulit dadi gampang insyaallah semuanya, sing durung gadah jodoh entuk jodoh saleh-saleha, sing insyaallah mudah-mudahan belum punya keturunan dikasih keturunan diberkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing belajar mudah-mudahan gampil nanti ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu, dan insyaallah mudah-mudahan bisa selalu menjadi ulama al-amili. Abisyiril Fadha. Niki wonten pengumuman sebelum doa nanti. Tasyakuran haji bersama bebek-bebek. Loh. Oh, warung makan bebek goreng Haji Slamet. Keluarga besar Haji Slamet Raharjo. Iki suguhane kok bebek iki. Bebek urip mati ngarepe mongko. Ya mudah-mudahan krungu ning. Tasyakuran haji bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Azegap dan keluarga besar Haji Slamet Raharjo, warung makan bebek goreng Haji Slamet asli. Soalnya nek sing palsu ngoten. Bebek ya dipalsu lek ora ngajar meneng saiki. Aduh. Wedi render rezeki. Hari Ahad tanggal 11 November. Hari Ahad tanggal 11 November ba'dal Isya di warung makan bebek goreng Haji Slamet asli. Bapak Ibu Haji Slamet Raharjo, Sedah Romo Lor, RT 1 RW 7 Kartosuro. Nggih. Ya, ini ada tulisan di Arab Isali ala Muhammad wa tahmin al khairi kula mulang nek dibuang-buang kurang medeni iki. Entar bawah kurang pas. Nggih, bebek goreng. Bebek goreng bebek bakar karepmu lah. Tanggal 11. Tanggal 9 hadirilah pengajian dan selawat di Pondok Pesantren Suci Gresik. Walahala. Ya karepmu ta yen arep teko ya teko ngono kok walah. Keribet ada. Gresik nek arep teko tanggal 9, tanggal 10 di Surabaya di Bang Kodam ya. Kodam Brawijaya di lapangan Kodam Brawijaya. Yang insyaallah bareng karo Sleng. Bareng iki kudu bareng nganu musike utuh, wong aja keliru anu. Maksudnya kita selawatan rombongan Sleng melu teko. Ngono. Seker kalau Slengker dadi siji. Akhire dadine klenger. Slengker kalau Seker dadi siji. Piye carane iso selawat bareng ngono lah. Maksude bukan niat-niat yang lain ora, niat iki ayo cah nom-nom dijak selawatan. Wis ana SMS kok, apa bareng karo anu? Lah ada apa? Bareng karo menungso wae ra apa-apa tok. Sing penting kabeh ben seneng selawat. Kuwi tanggal 10 e, 11 bebek bersolawat. Niki tanggal 12. Pengajian akbar dalam rangka khotmil Quran dan haul al-allamul allamah Simbah Kiai Haji Abdul Jalal pada hari Senin 12 November pukul 19.30 halaman Masjid Jamik Kalioso Desa Jetis Karangpung Kali Jambe Seragen Jalan Solo Purwodadi kilometer 14 utara Pasar Kalioso 1 kilometer bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Azegap dan insyaallah Ustaz Abdullah Sa'ad dan dihadiri oleh Ahbabul Mustafa seluruh dunia dan akhirat. Lagi tulisannya ngono. Solo Raya barang. Orang jadi tak Solo. Sa Indonesia orang Solo Raya kesitian. Tadi nek dungo, makanya orang kadang nek dungo barangnya jalur sing ngakeh. Aja mbok sitik-sitik ke masalah rahmat Allah. Sing ngakeh dihadiri Ahbabul Mustafa dunia akhirat. Maksudnya sing urip karo sing wis mati. Sing wis mati apa ilaruhi-ilaruhi. Insyaallah teko kabeh. Teko ora medeni ben ora apa-apa sing wedi ya silakan sing ora wedi ya karepmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanggal-tanggalnya itu tadi sudah disebutkan. Dan tadi minta anu San Sarsini binti Mesri yang sakit juga. Ini yati syifa bisirid Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Didoakan juga rombongan haji yang belum datang, terutama Akhina Abdullah dan Gus Ghalib rombongan serta siapapun dari jamaah-jamaah kita Ahbabul Mustafa yang telah berangkat haji yang belum sampai dan belum kembali. Mudah-mudahan mereka diberi kemudahan dalam perjalanan pulang, dijadikan semua yang berangkat ibadah haji hajinya mabrur. Wasayyal masykur wa damban maghfur wa tijaratan dan tabur, semuanya diterima amal ibadahnya dan membawa berkah bagi kita semua. Bisyril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اصرح في صلاتي عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أخوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا عن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا به وانفعنا بمن ضوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وآله وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفنا. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه شفعاء إليك وقد نقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتصل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وقطرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وتكاسلنا تكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت بك ننتصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا، وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فنقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسادة آجالنا واختم بسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فرغبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. Padang bulan padange kaya rino padang bulan Esok, esok, kami ramai lorong. gambar kucing, dikira gambar remaja. Shabbi, Shabbi, Shabbi, صاحبيه والباقي يا روضة يا روضة نادي شفيع وصاحبي وصاحبيه والباقي salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka biha ridha wa li haqqihi ada'a amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para habaib wabil khusus guru kita Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf sedaya para alim ingkang mugi-mugi sareng-sareng kita sedaya pikantuk barokahipun amin Allahumma. Dalu nglajengaken pembahasan mengenai syarah burdah dumugi wala tazawwattu qabla al-maut nafilatan ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي. Dawuhipun Imam Muhammad Al-Buziri sak sampunipun dawuh wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi. Beliau merasa bahwa beliau nggih niki janipun sing paling patut nggih niki kangge kita khususipun kula-kula kados kula ngeten niki bahwa saya tidak bisa beristiqomah. Lalu apa makna ucapanku ketika aku memberi nasihat kepada orang lain, beristiqomahlah kalian. Setelah menikah dawuhipun Imam Muhammad Al-Buziri, beliau merasa wala tazawwattu qoblal mauti nafilatan. Aku tidak pernah tazawwattu niku maknanipun aku ora tahu lurusangu sadurunge ketekanan pati arupi amal-amal nafilah barang-barang sing mandub sing dihukumi sunnah sing nek kapan dilakoni niku oleh ganjaran nek mboten nggih mboten dosa. Seolah-olah beliau merasa sing tak lakoni gur namung amal-amal wajib. Aku ora pernah lurusangu datangnya kematianku nanti dengan amal-amal nafilah. Walam usalli siwa fardin. Aku ora pernah sholat kecuali sholat-sholat fardu. Walam asumi. Aku yo ora pernah poso kecuali poso-poso wajib. Niki perasaan beliau dari ketawaduan beliau merasa bahwa koyo-koyo ngibadahi niku nggih namung hal-hal sing wajib ngoten mawon. Ya, di sini ada beberapa hal wonten teng syarahipun Burdah karanganipun Sayyidi Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani kula sarikan mawon intine ngeten. Ada satu orang bertanya, "Lho, untuk menuju kepada mengko oleh ridane Gusti Allah mlebu swarga itu kan tidak harus melaksanakan sholat sunnah, tidak harus melaksanakan istilahipun poso-poso sunnah. Karena ada satu peristiwa, seorang sahabat yang bernama Dhimam ibni Tha'labah. Lamma bayyana lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fara'idha minas shalah waz zakati was syiyam qala. Ketika beliau dikasih tahu, diterangkan Rasulullah mengenai sholat wajib, mengenai carane zakat wajib. Zakat niku mesti wajib. Nggih, nek sedekah wonten wernikale ana sedekah sunnah, ana sedekah wajib. Sedekah wajib niku namine zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara teng Quran niku sedekah di makna ai innamaz zakawatu. Lah ketika diterangke mengenai sholat, zakat, poso, sing wajib-wajib niku, beliau mengatakan, Dhimam ibn Tha'labah ini matur dengan jengi Rasulullah. Wallahi, la azidu ala hadha wa la angkusu. Demi Allah, aku ora pernah nambahi amal sing wajib iki. Sholat ya iku, poso ya iku, zakat ya iku. Aku ora pernah nambahi ya, aku rangurangi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa au dakhalal jannata in sadaqa. Setelah mendengar bahwa Dhimam ibn Tha'labah itu matur, ya Rasul kula sagete namung niku tok ya Rasul, ora tak tambah mboten tak kurangi, nggih sagete kula namung sing wajib-wajib niku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan Dhimam bin Tha'labah itu dikatakan bejo kalau memang bener sing dilakoni. Kalau memang apa yang dijalankan berupa sholat wajib, poso wajib, zakat niku memang benar-benar dijalankan benar, iku wis bejo. Wa fi qaulin di dalam ucapan yang lain dari Rasulullah mengatakan dia akan masuk surga. Nah di sini menjadi pembahasan. Loh, kenapa Imam Muhammad Busiri seolah-olah merasa kalau tidak amal sunnah itu koyo-koyo dosa banget sehingga beliau seolah-olah nganggep sangune pati untuk nanti selamat di akhirat niku kudu ana salat sunah, kudu ana puasa sunah. Sedangkan yang wajib ini saja sudah cukup. Dikatakan Rasulullah iku bakal ndadekno wong e mlebu swarga. Nah, jawabane fal jawabu annal istiqamah allati nafaha an nafsihi al istiqamah kae. Dumugi bahasanipun niki ngapunten mawon kula sarekno mangke dumugi niki. Sebab niki bahasanipun panjang, jawabe ngeten nek cara Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah ngeten nggih. Wa amma dhimamu wa amma dhimamun fa faraiduhu kulluha kawamil. Kalau sahabat dhimam mengatakan ya Rasul demi Allah saya wis pokoke salat ya niku sing wajib, poso nggih niku, zakat nggih niku, mboten tak tambah-tambahi. Anda jangan seolah-olah mendengar ini langsung merasa oh berarti aku wis padha, aku wis poso padha, aku wis zakat ya wis iku, salat ya iku, berarti aku wis iso mlebu surga. Engko sik. Dhimam ini sahabat. Di mana kefardunan yang dijalankan sahabat itu kawamil, sudah sangat sempurna. Ora usah ditambah-tambahi barang-barang amal sunnah aja itu sudah sempurna. Sedangkan dikatakan wahia innama tahsulu fil ghalib liman akmala faraidu bin nawafil fa innaha jawabiru wa mukammilatun lin nafsi wal khilal allati alladhi yakunu fiha. Lah nek kados kula jenengan niki urip di zaman akhir ngeten niki padha-padha salat ning ora iso sempurna. Kita niki padha-padha salat dhuwur ya petang rakaat, tapi khilal anakes ada kekurangan. Ana perkara kurang khusuke, kurang temene, kurang napa-napane, bahkan mungkin terkadang urusan dohir syariate sing dohir mawon kita kedah yakin kata sing kirang, kata sing kleru. Nah, kanthi mekaten amal sunnah niku sebagai penyempurna. Kita jangan mengikuti omongannya dhimam ini seolah-olah kita makan mentah-mentah. Halo wong sahabat salat wajib wis cukup kok Kanjeng Nabi ora. Eh kowe aja iku tok, kurang. Ndak gitu. Karena apa? Karena mereka di dalam ibadah yang kawamil, yang sempurna. Kok umpama sahabat niku salat ya temenanan salate, khusyuke tenanan. Sampai dikatakan saksi bahwa bedane amale zaman sahabat karo zaman sakniki, falau anfaqa ahadukum mithla uhdin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Iki menunjukkan kok umpama wong zaman akhir iki ana wong sedekah seumpama gunung Uhud itu menjadi emas lalu semua satu gunung itu disedekahno, itu ora iso dibandingno nek dipaker karo sedekahe sahabat yang hanya satu mut. Ana sing ngarani nek cara Yai kula riyen setengah kilo, ana sing ngarani 6 on. Satu mut itu setengah on itu isih luweh apik, isih luweh ditampa Allah katimbang awak dhewe sedekah satu gunung Uhud berupa emas. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun mereka niku ngamale ketoke pas-pasan tapi beda kados kula lan panjenengan sedaya. Maka termasuk dicontohkan Imam Muhammad Al-Buziri, wala tazawwatu. Aku iki kepiye yo kebangeten. Aku kok ora lurus sangu kanggo tekane pati. Pun sering kula aturaken subhanallah. Dulu sahabat Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi tuwuffiyat wa inni ghaibun anha. Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal, saya ndak di rumah. Karena pada waktu itu ngarengi Rasulullah pada waktu perang. Saya ndak di rumah ya Rasul, saya ndak ketemu ibu saya ya Rasulullah. Bagaimana afayan fa'uha in tasaddaqtu biha? Apakah kalau bersedekah saya ibu saya oleh berkahin apa mboten ya Rasulullah? Iso tekan apa mboten ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Na'am, yo tekan." Akhiripun Sa'ad bin Ubadah, "Saksikanlah ya Rasulullah, saya mensedekahkan untuk jalan dakwah jenengan satu perkebunan saya yang dinamakan al-mikhraf, satu perkebunan kurma sing kathah wohipun, kathah wetipun yang luar biasa penghasilanipun. Diaturke kangge dakwahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpen riyen, ada lagi namanya Sa'ad Ibn Ubad Ibn Mu'ad bahasanipun, Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini nama-namanipun nggih ndelalah Sa'ad, muga-muga Sa'ad sing waras niki ya ketularan waras. Lah Sa'ad bin Mu'ad benten mele, ya Rasulullah innali ummi tuwfiyat nafsuha. Wahai Rasulullah, ibu kula sedo mendadak kula mboten saged napa-napa ya Rasul. Sakniki umpami kula niki sedekah napa ibu kula nggih oleh manfaate? Oleh. Apa yang dijalankan Sa'ad bin Mu'ad? Duduk sumur sak dadine. Lalu matur Rasulullah, ya Rasulullah, inna hadza li ummi Sa'ad. Inna hadzal bi'ra li ummi Sa'ad. Wahai Rasulullah, sumurku ini aku niatkan untuk ibunya Sa'ad. Kulon jenengan kedahangan-angan putrone sahabat yang memiliki ibu yang hidup di zaman Rasul, termasuk sahabiah, orang yang sangat luar biasa keimanannya, orang yang sangat luar biasa kecintaannya sama Rasulullah. Kalau rombongan orang perang pulang, wong para sahabiah, sahabat-sahabat wanita keluar rumah lalu nginjen, ada yang matur, wahai ibu, suamimu masih selamat, jenengan aja kuatir, aku rata kok suamiku. Wahai ibu, anakmu selamat, aku rata kok anakku. Lalu siapa yang engkau tanyakan, siapa yang engkau lihat, siapa yang engkau nantikan? Aku menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku insani ainil wujud. Rasulullah niku menusone mripate perkara sing wujud. Nek dipun bahasaken kleres anu yai, kula wingi tumbas dalailul khairat ing makome Mbah Khalil, dadi niki baru kae iso ketemu. Di situ ada syarah yang dimaksud insani ainil wujud niku Rasulullah niku padha karo nek mripat. Niku ireng-irenge niku lho. Kalau kita punya mata tapi ndak ada ireng-irenge kanggo mboten? Ndak kanggo. Begitu pula mata ba'aisy wala wujudi. Kehidupan ini tidak ada artinya kalau tanpa ada Rasulullah. Lah para sahabiah dulu matengen dika ngoten. Bab bojoku urip, anakku urip, kalau Rasulullah ndak hidup apa artinya, apa gunane? Lah orang yang hidup di zaman seperti itu gadah putra yang luar biasa, yang maaf sewu untuk kematian orang tuanya hanya goro-goro ora weruh, hanya goro-goro rumongso, aku kok pas ibuku sakaratul maut aku ora termasuk sing nuntun nalkin dikir, nalkin la ilaha illallah, nalkin Allahu Allah. Saking rumongsone beliau merelakan satu kebun kurma diaturke kangge dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kula njenengan niki mpun gadah sangu anak sing semonten niku keyakinane napa mboten? Sudahkah kita menghantarkan anak-anak kita untuk menjadi orang yang berbakti kepada kita sekalian orang tuanya? Ya nek kita diangen-angen zaman sakniki di nyengapunten nggih hanya gur nekakno tahlilan mitung dino, ana sing gremeng, ah ya wong ana wong mati. Kepiye to iku malah keluargane direpotno, kon gawe roti nggih arem-arem goreng kerupuk. Lah jenengan kedang jawab, goreng kerupuk iku nek dibandingno karo zaman sahabat biyen duduk sumur kira-kira repot endi? Repot duduk sumur. Itu dijalankan untuk seorang ibu yang hidup di masa terbaik Islam. Lalu bagaimana kalau sekarang ini? Nek kepingin ngerti roto-roto kira-kira tiang sing sedo zaman sekarang ini kira-kira dosane sepiro gampang. Rata-rata itu yuk kaya amale kula sampean yuk podo. Mbah sak niki ana wong sedo, kira-kira dosane sepira? Wis padha karo kula sampean. Nginjene wong adus ya ngeniku. Gremengine wong bendina ya ngeniku. Ngomong-ngomong sesuatu tiang-tiang bangsa artis ya ngeniku. Mangan durung karuan cetha halale ya ngeniku. Untuk menebusnya, lho nek gur namung roti karo arem-arem ya ngapuntene. Wala tazawwatu qabla al-mautina filatat. Niku bab anak sing soleh. Ilmu sing manfaat bagaimana? Amal jariah bagaimana? Sing pokok melih, Rasul mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing ngucapno terakhir ngucap la ilaha illallah mlebu swarga. Ketoke gampang men la ilaha illallah mati klek. Wah enak men. Ambok boyo diangen-angen rasane wong mati niku padha karo kami ati dzurbah bisuyuf cara Sayyidina Al Hasan riwayah an Rasulillah. Kaya dicoblos pedang ping 100 rasane dadi siji. Lah nek kula sampeyan nembe kecoblos dom wae macane apa? Wala haula termasuk bonbin metu kabeh. Perketekan metu kadang kalau masyaallah. Lah ngeten niku nembe kecoblos dom. Lah nek dicoblos pedang ping 100 dadi siji, lalu harus konsisten mengucapkan Allah. Iku nek ora wong kulino iku ya ora mungkin iso. Maka ulama kita alhamdulillah di Indonesia pinter ngomong. Tahu kepentingane wong urip iki kanggo nyiapi kematiannya, maka diciptakanlah acara tahlilan supaya kulino ngucap la ilaha illallah. Akhire besok nek sedo kemungkinan